Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Miyassar. Kita masuk kepada bab yang kelima, al-babul khamis. Bab yang kelima dari kitab shalah. Setelah sebelumnya telah kita bahas syarat-syarat salat, demikian pula rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat, pembatal-pembatal salat, dan sebagainya, maka muallif masuk kepada bab yang kelima, yaitu yang menjelaskan tentang salat-salat sunnah, fi salat tatawu'i, tentang salat sunnah. Jadi bab ini terkait salat-salat sunnah. Qala fihi masail, ada beberapa permasalahan dalam bab ini. Qala wal muradu bit tatawu'i kullu ta'atin laysat biwajibah. Salat tatawu' yang dimaksud dengan tatawu' adalah seluruh ibadah ketaatan yang tidaklah wajib, yang tidak wajib disebut dengan tatawu' atau sunnah. Jadi tatawu' itu adalah seluruh ibadah, amalan ketaatan yang hukumnya tidaklah wajib. Tapi permasalahan yang pertama, fadluha wal hikmah min masyru'iyyatiha. Fadluha, assalamualaikum. Keutamaan salat-salat sunnah dan hikmah pensyariatan salat-salat sunnah tersebut. Keutamaannya dan hikmah pensyariatan salat sunnah. Adapun keutamaannya, yang pertama, al-fadluha at-tatawu'u bis-salati min afdalil qurbati ba'dal jihadi fi sabilillah wa talabil ilm. Tatawu' salat sunnah atau salat tatawu' termasuk amalan yang paling mulia, adalah amalan yang termulia setelah jihad fi sabilillah dan talabul ilm. Salat tatawu', salat-salat sunnah adalah amalan yang paling utama setelah jihad fi sabilillah dan talabul ilm. Naam, jihad fi sabilillah dan juga talabul ilm merupakan amalan sunnah yang terutama sebelum yang lainnya. Dan ini berbeda tergantung kondisi dan orangnya. Terkadang seseorang lebih utama bagi dia jihad fi sabilillah, dan terkadang bagi orang lain mungkin bagi dia lebih utama talabul ilm. Jadi yang paling utama sebelum salat sunnah ini adalah amalan jihad dan talabul ilm. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan talabul ilm la yu'adiluhu syai'un, menuntut ilmu tidak ada bandingannya. Amalan talabul ilm adalah suatu amalan yang tidak ada bandingannya. Seseorang tidak akan bisa mengenal, mengetahui agamanya, mengetahui bagaimana dia bermuamalah dan seterusnya dalam kehidupan keseharian dia kecuali dengan ilmu. Makanya ilmu merupakan perkara yang terpenting sebelum yang lainnya. Salat pun butuh dengan ilmu. Dan ini berbeda sebagaimana telah disebutkan tadi, sesuai kondisi, tergantung kondisi seorang dan waktu dan zaman. Misalnya bagi seorang mungkin bagi dia lebih tepat untuk talabul ilm daripada berjihad fi sabilillah. Misalnya dia adalah orang yang cerdas, kuat dalam menghafal, kuat dalam berargumen, dan seterusnya. Bagi dia lebih utama untuk talabul ilm. Adapun orang yang kedua tidak secerdas yang orang pertama tadi. Orang yang kedua misalnya lemah dalam pemahaman, tetapi dia di sisi lain dia semangat, punya kekuatan, nasyid, ada semangat. Maka mungkin bagi dia lebih utama baginya untuk berjihad fi sabilillah. Ini dari sisi orangnya, dari sisi orangnya. Dan juga berbeda dari sisi zaman. Ditinjau dari zamannya. Jika kita hidup di zaman yang penuh fitnah, sedikitnya orang-orang yang berilmu, banyaknya kejahilan, tersebarnya kejahilan, dan banyaknya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, maka di zaman yang seperti ini tentu yang paling utama adalah talabul ilm. Yang paling utama adalah talabul ilm. Mungkin di zaman yang berbeda, di zaman yang lain misalnya, kita berada di zaman yang sudah banyak para ulama, kejahilan sudah bisa diatasi oleh para ulama, dan negara butuh adanya orang-orang yang menjaga jihad untuk membela agama dan negara. Muslim, negara Muslim butuh untuk dijaga. Maka di sini yang lebih utama adalah jihad fi sabilillah. Maka talabul ilm, kesimpulannya talabul ilm dan al-jihad fi sabilillah merupakan amalan yang termulia, amalan yang termulia, nawafil, amalan sunnah yang termulia sebelum yang lain, sebelum yang lain. Baik, kemudian qala limudawat kembali kita pada pembahasan kita, qala limudawat limudawamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilish shalawat. Tadi amalan salat sunnah merupakan amalan yang termulia setelah jihad dan talabul ilm. Hal itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mudawamah, selalu terus-menerus mengerjakannya, mengerjakan salat-salat sunnah tersebut, alat taqarrubi, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nafilah-nafilah salat, dengan amalan-amalan salat sunnah. Dan juga diantara keutamaannya yaitu wali hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Allah berfirman, yani hadis qudsi, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, barang siapa yang man aada li waliyan, yang memusuhi wali-waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad aadantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Ini intinya syahid hadis. Syahid hadis itu dari sini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Kata Rasul, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi amalan wajib itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum amalan-amalan sunnah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan perkara yang paling aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atasnya. Jadi seorang salah jika dia bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah, tetapi amalan-amalan yang wajib malah lalai, malah banyak kurangnya. Ini kesalahan. Yang paling Allah cintai itu adalah amalan wajib yang Allah wajibkan kepada kita, itulah yang lebih utama untuk kita kerjakan terlebih dahulu sebelum yang sunnah-sunnah. Karena Allah murka terhadap orang yang tidak mau mengamalkan kewajibannya. Walaupun sunnahnya dikerjakan, tapi kewajiban yang Allah wajibkan tidak dilaksanakan. Allah tidak cinta terhadap orang yang seperti ini. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil," dan senantiasa hambaku yataqarrab mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintai dia. Sampai aku mencintai hamba tersebut. Ini keutamaan salat-salat sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, dan senantiasa hambaku, setelah melaksanakan yang wajib-wajib tadi, sudah sempurna dia melaksanakan yang wajib-wajib, terus dia tambahi kewajibannya tersebut dengan melakukan amalan-amalan sunnah, sampai Allah cinta terhadap hambanya tadi. Dan kelanjutan hadis ini sangat panjang. Jika Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada hambanya, maka Allah lah yang akan menjaga dia. Allah yang membimbing hamba tersebut. Jika dia berdoa, Allah kabulkan permintaannya, dan seterusnya. Konsekuensi dari cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Inilah keutamaan salat nawafil, salat-salat sunnah. Yaitu bahwa salat sunnah mengantarkan seorang hamba meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang kedua, permasalahan yang berikutnya, poin yang kedua tentang keutamaan dan hikmah dari disyariatkannya salat-salat sunnah. Hikmah dari disyariatkannya salat-salat sunnah, kata muallif, qala wa qad syari'a Allahu subhanahu at-tatawwu' rahmatan bi'ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat-salat sunnah atau amalan-amalan sunnah sebagai bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi, Allah menjadikan likulli fardin, seluruh ibadah wajib Allah jadikan pada setiap ibadah wajib tatawwu'an, ada di sana ibadah yang sunnah hukumnya, yang sejenis dengannya. Jadi setiap amalan wajib di sana ada amalan yang disyariatkan yang sunnah hukumnya. Setiap amalan-amalan ibadah yang Allah wajibkan di sana ada amalan-amalan sunnah yang sejenis dengan ibadah tersebut. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Yang pertama, liyazdadal mu'minu imanan, supaya atau agar seorang mukmin itu bertambah imannya. Semakin bertambah imannya. Warifatan fid darajat, dan semakin tinggi derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala bi fi'li hadza tatawwu, dengan melakukan amalan-amalan sunnah ini. Dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah ini. Ini hikmah yang pertama. Jadi setiap ibadah wajib itu ada yang mengiringinya ibadah-ibadah yang sunnah. Apa tujuannya diadakan amalan-amalan sunnah yang senantiasa ada di setiap amalan-amalan yang wajib, yaitu agar yang pertama, seorang mukmin semakin dekat kepada Allah, semakin kuat imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semakin meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan sunnah ini. Kemudian hikmah yang kedua, walitukmilul faraidah. Dan untuk hikmah yang kedua, yaitu untuk menyempurnakan al-fara'id, salat-salat wajib, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya. Wa tujbiru yawmal qiyamati bihadha at-tatawwu', dan ibadah yang wajib itu ditambal kekurangan-kekurangannya di hari kiamat nanti dengan amalan sunnah ini, dengan amalan sunnah ini. Ini hikmah yang kedua. Jadi amalan-amalan sunnah itu manfaatnya dan hikmahnya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan-amalan yang wajib. Amalan yang wajib. Seseorang terkadang melakukan amalan yang wajib tetapi tidak sempurna dia melaksanakannya. Ada kekurangan-kekurangan, ada cacat pada perbuatan amalan wajib dia. Maka dengan seseorang melaksanakan amalan sunnah, tentu itu akan menambal, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di sholat-sholat wajib dia, dalam ibadah-ibadah wajib dia. Ini di hari kiamat. Kenapa? Fa innal faraida ya'tariha an-naqs. Dikarenakan ibadah wajib, karena sesungguhnya ibadah wajib itu, ibadah-ibadah yang wajib itu ya'tariha, terus keseringannya tidak lepas dari kekurangan. Tidak lepas dari kekurangan. Terkadang seorang melakukan ibadah tetapi dia kurang dalam melaksanakannya, tidak sempurna. Kurang khusyuk misalnya, atau dan sebagainya. Tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah wajib tersebut. Maka dengan adanya sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat wajib, seseorang bisa terlengkapi dan terpenuhi kekurangan-kekurangannya tersebut dengan adanya amalan-amalan sunnah tadi. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-muslimu yawmal qiyamati as-shalah." Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat bagi seorang hamba yang muslim adalah salatnya. Pertama kali amalan yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Fa in atammaha, maka jika salatnya itu sempurna, ditulis sempurna, salatnya sempurna. Yang pertama kali dihisab, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Ini salat-salat wajib. Salat-salat wajib dia. Kalau sempurna, dicatat sempurna. Wa illa, jika tidak sempurna ternyata amalan salat dia. Kila, dikatakan, unduru hallahu min tatawwu. Lihatlah oleh kalian apakah dia memiliki amalan, punya, apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah. Lihatlah hambaku ini apakah dia punya amalan-amalan sunnah yang lain. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Jika hamba tersebut memiliki amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah, ukmilatil faraid, maka salat wajibnya itu dilengkapi min tatawwu'ihi, dengan salat sunnahnya. Maka salat-salat wajibnya yang kurang tadi ditambal dan dilengkapi dengan salat-salat sunnah yang dia kerjakan. Tsumma yuf'alu bisairil amalil mafruḍati mithlu dzalik. Kemudian dilaksanakanlah seluruh amalan-amalan yang wajib seperti itu. Yani amalan yang wajib tidak sempurna, dilihat amalan sunnahnya, kemudian dilengkapi dengan amalan sunnahnya tersebut. Inilah faedah dan hikmah dari pensyariatan salat-salat sunnah. Maka hendaknya seorang muslim menjaga amalan-amalan sunnah tersebut setelah yang wajib dulu yang dikerjakan. Kemudian baru setelah itu sebisa mungkin dia melaksanakan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Karena salat sunnah ini sangat memiliki peran yang besar nanti di hari kiamat. Jika salat wajib kita kurang, ada cacatnya, maka ditutuplah cacat tersebut dengan salat-salat sunnah tadi. Kemudian al-mas'alah al-thaniyah, permasalahan yang berikutnya. Qala fi aqsamiha. Sekarang kita masuk pada pembahasan fi aqsamiha. Macam-macam salat sunnah. Macam-macam salat sunnah. Qala salatu at-tatawwu'i 'ala naw'ain. Salat sunnah ada dua macam. Jenis salat sunnah itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis salat sunnah yang pertama, salawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanah. Salat-salat yang muaqqatah, yang terikat dengan waktu, yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. salat-salat sunnah yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Tidak mutlak, tidak di setiap waktu, tetapi dia terikat pada waktu-waktu tertentu. Waktu sama dan jenis ini, jenis yang pertama ini, yakni yang salat sunnah yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu, ini dinamakan dengan nawafil al-muqayyadah, dengan salat-salat nafilah, dengan salawat nafilah, salat nafilah. Jadi salat nafilah itu ini, yakni salat yang ada, yang terikat dengan waktu, yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil fara'id, dan ini, yakni jenis ini, macam ini, di antaranya minha ma huwa tabi'un lil fara'id, ada yang mengiringi setelah salat wajib, ada yang mengiringi waktunya itu setelah salat wajib atau sebelumnya, mengiringi salat wajib, waktunya mengiringi salat wajib setelah atau sebelumnya. Seperti sunnah-sunnah kasunani rawatib, seperti sunnah-sunnah rawatib, salat rawatib. Salat rawatib itu yang dilaksanakan setelah atau sebelum salat-salat wajib. Sebelum atau setelah salat-salat wajib itu namanya salat rawatib. Dia terikat dengan waktunya, terikat dengan waktu, tapi dia mengiringi salat wajib, disebut dengan rawatib. Dan diantara jenis ini pula, wa minha ma laisa bitabi'in ka salatil witri. Dan diantaranya, yakni diantara jenis salat yang pertama, salat yang memiliki waktu ini, ada yang tidak mengiringi salat wajib. Ada yang tidak mengiringi salat wajib, tidak seperti salat rawatibah, tidak seperti salat rawatib. Seperti salat witir. Salat witir waktunya tidak mengiringi salat wajib. Demikian pula ad-duha, salat duha. Demikian pula salat kusuf, salat gerhana. Jadi ini jenis salat sunnah yang pertama. Apa itu jenis yang pertama? Itu salat yang terikat dengan, salat sunnah yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Disebut dan diistilahkan dengan nawafil al-muqayyadah, salat nafilah yang muqayyadah, yang terikat, yang dilaksanakan di waktu-waktunya. Di antaranya ada yang mengiringi salat wajib, seperti salat sebelum subuh atau salat sebelum zuhur, ba'da zuhur. Ada pula yang tidak mengiringi salat wajib, seperti salat witir, salat duha, dan salat kusuf. Ada waktu-waktunya. Adapun jenis atau macam salat sunnah yang kedua, salawatun ghairu muaqqatah, salat-salat sunnah yang tidak terikat waktu, yang tidak terikat waktu, bebas. Salat-salat sunnah yang tidak terikat waktu, tidak ada waktu tertentu untuk dilaksanakan. Dan ini disebut dengan salat nafilah mutlaqah, salat nafilah yang mutlaqah, yang mutlak, bebas dilaksanakan kapan saja. Bebas dilaksanakan kapan saja. Qala wa an-naw'ul awwal anwa'un muta'addidah ba'duha akadun min ba'din. Adapun jenis yang pertama, jenis salat sunnah yang pertama, yaitu salat sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu, maka itu terbagi menjadi beberapa macam. Sebagiannya lebih ditekankan dari yang lain. Sebagiannya lebih ditekankan dari yang lainnya. Adapun wa akidu anwa'ihi al-kusuf, dan yang paling ditekankan dari jenis ini, dari jenis salat sunnah yang memiliki waktu, yang terikat dengan waktu, salat sunnah yang jenis pertama, salat sunnah yang ada waktunya ini, yang paling ditekankan adalah salat kusuf, salat gerhana, salat kusuf. Kusuf pakai kaf atau pakai kha, kusuf atau kusuf. Ini yang paling ditekankan. Di sini muallif, pengarang di sini meletakkan pembahasan salat khusuf atau khusuf di tempat salat sunnah, di tempat salat sunnah. Dan para ulama berbeda pendapat apakah salat itu, salat khusuf ini hukumnya wajib atau sunnah. Pendapat yang paling minimalnya adalah sunnah muakkadah. Dari pendapat yang sahih yaitu bahwa dia wajib kifayah, fardu kifayah, atau sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib ain, wajib ain bagi yang mampu untuk melaksanakan salat khusuf, salat gerhana. Karena Nabi SAW merintahkan seorang para sahabatnya ketika terjadi gerhana untuk keluar salat, untuk keluar salat. Dan Nabi pun SAW beliau keluar dalam kondisi takut, dalam kondisi takut. Dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk keluar dan salat berjamaah. Kemudian beliau berkhutbah, yang khutbah yang ringan, dan mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya salat khusuf ini adalah salat yang paling ditekankan, bahkan hukumnya wajib kifayah atau paling tidaknya dia sunnah muakkadah yang betul-betul ditekankan. Ini dilaksanakan salat ini ketika terjadinya matahari, gerhana matahari atau gerhana bulan, terjadinya gerhana. Maka ada waktunya. Kemudian urutan yang berikutnya, yang paling ditekankan yang berikutnya dari jenis salat sunnah yang pertama ini, yang ada waktu, yang terikat dengan waktu, urutan yang berikutnya adalah thumma al-witr. Salat khusuf nanti akan datang bahasanya tersendiri. Thumma al-witr, kemudian urutan yang berikutnya yang paling ditekankan yang kedua adalah salat witir. Salat witir. Nanti akan datang pembahasan salat witir juga. Salat witir merupakan perkara atau amalan salat yang paling ditekankan setelah salat khusuf. Karena Nabi SAW juga merintahkan kita untuk melaksanakan salat witir. Saya juga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir tersebut dalam kondisi safar atau tidak safar. Selalu beliau menjaganya. Kemudian yang berikutnya, salatul istisqa. Kemudian salat istisqa. Salat istisqa yaitu salat meminta turun hujan. Meminta turun hujan. Minta hujan. Thumma, kemudian urutan yang berikutnya, thumma salatut tarawih. Kemudian yang berikutnya, salat tarawih. Salat tarawih yaitu diistilahkan dengan salat tarawih karena dilaksanakan di malam hari di bulan Ramadan dalam kondisi jamaah, dengan berjamaah. Ini disebut dengan tarawih. Tarawih yaitu salat pada malam bulan Ramadan dengan jamaah. Maka tarawih merupakan amalan sunnah, amalan sunnah yang disyariatkan secara berjamaah, secara berjamaah. Karena Nabi SAW dahulu beliau salat, mengimami salat tarawih selama 3 hari. Kemudian di hari keempatnya beliau salat sendiri di rumah. Kata Nabi SAW setelah itu, aku khawatir akan diwajibkannya salat ini untuk kalian. Sehingga Nabi SAW salat di rumah. Tetapi para sahabat terus mereka senantiasa salat berjamaah, salat tarawih tersebut dengan kondisi berjamaah. Kemudian qala wa amma an-naw'u tsani, adapun jenis salat yang kedua, salat sunnah yang kedua, yaitu salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu. Maka jenis salat sunnah yang kedua ini, fayusra' fil laili kullihi wa fin nahar. Maka disyariatkan seseorang untuk salat sunnah yang sifatnya sunnah mutlak. Sifat salat sunnah yang mutlak, tidak ada kaitan dan ikatan dengan waktu, tidak ada waktu tertentu dalam melaksanakan sholat sunnah ini. Dan waktunya adalah, ini kapan saja waktunya, di seluruh malam dan di seluruh siang hari. Fil laili kulli wa fin nahar, seluruh malam dan seluruh siang boleh seseorang sholat sunnah tanpa ada waktu khusus. Ini jenis yang kedua. Boleh seorang sholat dua rakaat, sholat sunnah. Kecuali ma'ada awqat awqatan nahi. Kecuali sholat-sholat sunnah yang mutlak ini tidak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu terlarang. Pada waktu-waktu terlarang. Di sana ada beberapa waktu-waktu terlarang untuk dilaksanakan sholat sunnah. Yang dimaksud sholat sunnah yang dilarang di sini adalah sholat sunnah yang mutlak, yang bebas, tidak ada kaitannya dengan waktu, pengkhususan dengan waktu. Nanti akan datang pembahasan waktu-waktu yang di sana dilarang seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah yang mutlak. Adapun sholat yang memiliki waktu tertentu, maka tidak ada larangannya, baik itu jatuh pada waktu-waktu yang terlarang, tidak mengapa seorang melaksanakan sholat-sholat sunnah yang jenis pertama tadi di waktu-waktu yang terlarang. Karena itu ada sebab. Karena itu ada sebab dan karena itu waktunya. Kesimpulannya bahwa jenis sholat sunnah ini ada dua macam. Yang pertama tadi sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Dan yang kedua sholat sunnah yang tidak memiliki waktu tertentu. Adapun yang pertama, jenis yang pertama, maka itu disyariatkan atau sebagiannya lebih ditekankan dari yang lainnya dan seterusnya. Adapun jenis yang kedua, maka disyariatkan di setiap waktu kecuali pada waktu-waktu terlarang. Qala wa salatul lail afdalu min salatin nahar. Dan salat malam, salat yang dilaksanakan di malam hari, yakni salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari, itu lebih utama daripada salat sunnah yang dilaksanakan di siang hari. Salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari lebih utama daripada salat-salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, afdalus shalah ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fariidah, salat wajib, adalah salat malam. Salat malam. Dan salat malam ini banyak waktunya. Wa nisful lailil akhir afdal minal awal. Pertengahan akhir malam itu lebih utama dari pertengahan awalnya. Secara keumuman, malam, salat yang dilaksanakan di malam hari itu lebih utama daripada salat sunnah di siang hari. Kemudian ada lagi yang lebih utama, yaitu di pertengahan akhir malam lebih utama dari pertengahan awalnya. Kemudian sepertiga akhir malam lebih utama dari keseluruhan malam. Jadi waktu yang paling utama yaitu sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh. Karena di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala, yakni jadi pertengahan akhir malam atau sepertiga malam, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah berfirman, barang siapa yang man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa utiya, man yastaghfiru li fa aghfir lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan permintaannya. Siapa yang meminta, aku penuhi permintaannya. Siapa yang beristighfar, bertaubat kepadaku, aku ampunkan dosanya. Ini di pertengahan akhir malam dan di sepertiga akhir malam. Maka waktu yang paling utama di malam hari yaitu sepertiganya malam akhir, akhir malam. Ada pun dalil yang menunjukkan tentang keutamaan salat malam banyak. Itu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Dan yang lainnya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam hari, fasjud lahu, maka sujudlah kamu kepada Allah, kepada Rabbmu, wasabbihhu, dan bertasbihlah kamu kepadanya, lailan tawila, pada bagian panjang dari malam, pada bagian yang panjang dari malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah tahajud kepada Rabbmu Asa ayyab'athaka rabbaka maqaman mahmuda. Semoga Allah subhanahu, semoga Rabbmu akan ya'athaka, mengangkatmu di tempat yang terpuji. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan salat malam. Maka salatul lail afdal min salatin nahar. Oleh karena itu, hendaknya kita untuk menyisakan waktu malam kita sebagiannya, atau kalau tidak bisa, salat witir di malam hari. Jangan biarkan malam itu penuh dengan tidur. Sebisa mungkin kita isi beberapa waktu kita untuk salat di malam hari, karena waktu malam itu lebih utama. Lebih utama kita melaksanakan salat sunnah dari waktu siang, dari waktu siang, dan juga lebih khusyuk seseorang salat di malam hari, dan juga lebih aman dari riya, lebih aman dari riya. Dan waktu yang paling barakah yaitu di sepertiga malam terakhir. Baik, al-mas'alah ats-tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Ma tusannu lahu al-jama'ah min salati at-tatawwu'. Salat-salat jamaah yang disunnah, salat-salat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah padanya. Di sana ada salat-salat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Itu ada tiga. Salat tarawih, salat istisqa meminta hujan, dan salat kusuf, salat gerhana. Inilah tiga salat sunnah yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, secara berjamaah. Tarawih, istisqa, dan kusuf, dan gerhana. Namun jika seorang melaksanakan di rumah, tidak mengapa. Namun yang sunnah adalah dengan al-jamaah. Al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang berikutnya. Qala fi adadi ar-rawatib, jumlah salat sunnah rawatib. Jumlah salat sunnah rawatib. Apa itu salat rawatib? Yaitu salat yang terikat dengan waktu, terikat dengan waktu yang mengiringi salat wajib. Tadi telah kita bahas bahwa jenis yang pertama salat sunnah itu salat yang memiliki waktu-waktu tertentu. Dan salat ini ada yang mengiringi dengan salat wajib, ada pula yang tidak mengiringi salat wajib. Nah, yang mengiringi salat sunnah, yang mengiringi waktunya itu setelah atau sebelum salat wajib, ini disebut dengan salat rawatib. Salat rawatib. Warawatib jamak dari rawatibah, yang artinya ad-daimah al-mustamirrah, ya, selamanya dan terus menerus. Artinya rawatib yang ini dilaksanakan secara terus menerus. Wahiyat tabi'atu lil faraid, yaitu jenis salat yang mengikuti salat wajib. Dan faedah disyariatkannya salat rawatib ini sebagaimana telah dijelaskan tadi, annaha tujbiru al-khalal wan naqs alladhi yaqa'u fil faraid, yakni menambal kekurangan yang terjadi dan kecacatan yang ada pada salat wajib. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, salat-salat sunnah ini menambal, melengkapi kekurangan dan cacat yang terdapat pada salat wajib. Adapun jumlahnya, wa adadur rawatib 10 rakaat. Jumlahnya adalah 10 rakaat. 10 rakaat yang tercantum dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aku hafal, hafidtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dzuhur. Aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. 2. Sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat lagi setelah maghrib, jadi 6. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, jadi 8. Wa raka'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat sebelum subuh, jadi 10. Ini jumlah salat rawatib. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. yani setelah adzan subuh. Yani pada waktu tersebut kata Abdullah bin Umar, di mana aku tidak masuk menemui Rasulullah SAW pada waktu sebelum subuh. Hafsah fahaddathatni Hafsah, Hafsah istri Rasulullah SAW mengkhabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW jika telah terbit fajar dan telah azan muadzin untuk salat subuh, beliau salat 2 rakaat. Ini jumlah salat rawatib yang sunnah. Kemudian ada yang lebih utama lagi. Yang lebih utama lagi yaitu wa ta'akkaru lil muslim, dan seorang muslim lebih ditekankan lagi untuk menjaga 12 rakaat. 12 rakaat. Jadi asalnya tadi yang sunnah 10 rakaat. Mau yang lebih utama, yang lebih afdal lagi 12 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kata beliau, ma min abdin muslimin yusalli billahi ta'ala fi kulli yawmin thintai asyrata raka'atan illa banallahu lahu baytan fi aw illa bunya lahu baytun fil jannah. Kata Rasulullah SAW dari hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya 12 rakaat. Ini salat sunnah 12 rakaat, kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah, atau dia akan dibangunkan rumah di surga, di al-jannah. Tidaklah seorang hamba terus senantiasa menjaga 12 rakaat ini setiap harinya kecuali Allah akan bangunkan rumah bagi dia di surga nanti, istana. Apa itu 12? Bagaimana jumlahnya? Yaitu jumlahnya yang 10 tadi ditambah 2 rakaat lagi sebelum duhur. Jadi sebelum duhur ditambah jadi 4 rakaat. Jadi jumlah totalnya 12. Wa hiya al-ashru al-madhkura sabiqan la yakuna qabla dhuhr 4 rakaat. Jumlahnya yaitu 10 yang telah disebutkan tadi ditambah 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, jadi 6. 2 rakaat ba'da maghrib 8, 2 rakaat ba'da isya 10, 2 rakaat sebelum subuh menjadi 12 dalam satu hari. Walima thabata fi sahih min hadithi Aisyah radhiyallahu anhuma, dan juga telah thabit dari hadis yang sahih dari hadis Aisyah. Nabi kata beliau radhiyallahu anha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla dhuhur. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang utama, yaitu rawatib yang utama, yaitu menjaga 12 rakaat dalam satu hari. Setiap harinya dia laksanakan 12 rakaat ini. Wa akadu hadhihi rawatib, dan rawatib yang paling ditekankan dari ini semua, yakni dari salat-salat sunnah tadi. Jadi bilangan rawatib tadi ada 12 yang utama. 12 rakaat. Dari 12 ini yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Paling utama dari 12 salat sunnah rawatib ini 2 rakaat sebelum subuh. Qabliyah, 2 rakaat sebelum subuh. Yani setelah adzan subuh 2 rakaat sebelum subuh. Ini qaulihi, karena hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan 2 rakaat sebelum subuh ini, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, yani sebelum salat subuh, lebih utama dari dunia dan seisinya. Dan juga hadis ucapan Aisyah radhiyallahu anha tentang 2 rakaat sebelum subuh ini, walam yakun yada'uhuma abadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh ini selamanya, abadan, selama-lamanya. Beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh selamanya. Jadi dua rakaat sebelum subuh inilah yang paling utama dari sholat sunat rawatib yang lainnya. Namun yang utama yaitu terus seorang menjaga 12 rakaat sebelum atau setiap harinya, di setiap harinya. Baik, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Naktafi ila hadzal qadr. Ila huna sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.